Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa terus berjalan di atas jalan yang mana jalan tersebut ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, melainkan dengan kita mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita senantiasa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk senantiasa ditetapkan hati-hati kita di atas agama Allah azza wajal, dikarenakan hati manusia mudah berbolak-balik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bisa jadi seseorang di pagi hari dia masih seorang muslim, masih seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore harinya telah kafir. Dan bisa jadi seorang di sore hari masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi harinya sudah kafir pada Allah Subhanahu wa taala, liyadu billah. Dia menjual agama yang dia miliki dengan suatu dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Entah dia menjual agamanya demi harta, demi jabatan dan kedudukan, atau demi wanita ataukah demi pria yang dia idamkan, atau perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Ini menunjukkan bahwasannya hati manusia itu sangat mudah berubah. Sangat mudah berbolak-balik. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan, ditetapkan hati-hati kita di atas agama Allah Azza wa Jal, dan untuk senantiasa bisa mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan datang ke tempat ini mempelajari agama Allah Azza wa Jal sedikit demi sedikit, kita berharap akan semakin menambah keistiqomahan kita di atas agama Allah Azza wa Jal. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di pertemuan yang sebelumnya. Kita telah membacakan penjelasan dari Asy'ab bin Bas rahimahullahu ta'ala dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah ini, di mana beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, aina ma lakitumuhum faqtuluhum la in lakituhum laqtulannahum qatla 'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang Khawarij dimanapun mereka berada, dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan membunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka orang-orang Khawarij. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa fihi annahu naha an qatli umara'il jub. Dan di sini pula beliau sallallahu alaihi wa ahli wasallam melarang memerangi penguasa meskipun penguasa tersebut berbuat kefajiran, melakukan kejahatan, kejelekan atau kemaksiatan. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memerangi, mengangkat senjata memerangi mereka, para penguasa, meskipun mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, pelanggaran syariat, kejelekan. Jangankan mengangkat senjata memerangi mereka, menyebutkan kejelekan mereka di depan umum itu pun sudah dilarang di dalam agama Allah Azza wa Jal. Berkata Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, yakni al-umara'u wa in jaru wa zalamu madamu multazimina bil islami la yajuzu jihadahum walakin yunsahuna. Kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala tentang umara yang jur dan zalim kepada pemimpin. Yakni kata beliau, pemimpin-pemimpin yang dia melakukan kejelekan, kejahatan dan kezaliman selama mereka masih berpegang teguh dengan Islam, la yajuzu jihadahum, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memerangi mereka, ya, dengan jangan dengan alasan bahwasannya pemimpin kita ini adalah pemimpin yang na'am fajir atau fasik misalkan, na'am, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, mengabaikan banyak dari syariat Islam misalkan. Dengan alasan itu maka kita boleh memerangi mereka? Tidak demikian. Naam. Tidak hanya dengan kita melihat penguasa melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, lantas kemudian mudah bagi kita untuk mengangkat senjata melawan pemerintah. Allahul musta'an. Dengan alasan-alasan yang dibuat oleh mereka, orang-orang khawarij, dengan mengatakan pemerintah kita, penguasa kita telah kafir karena melakukan dosa besar, mengabaikan banyak dari syariat Islam. Nah, kemudian mengajak kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan melawan penguasa. Yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Perhatikan ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai seorang takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, tidak terbukti di dalam risalah-risalah beliau, tulisan-tulisan beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata memerangi kaum muslimin yang lainnya, apalagi memerangi penguasanya yang sah. Nah, tidak. Tidak diperbolehkan bagi kita kaum muslimin untuk mengangkat senjata memerangi penguasa, pemerintah kita, dengan alasan mereka telah melakukan dosa besar dan mereka telah kafir. Tidak demikian. Kata beliau, Sabin Basrahimallahu ta'ala, walakin yunsahun, akan tetapi yang wajib bagi kita menasihati mereka, jangan diperangi tapi dinasihati. Ketika kita melihat penguasa kita, pemerintah kita melakukan kesalahan, kekeliruan, nah, maka dinasihati dengan baik, dengan nasihat yang baik dan benar, bersendiri dengan dia, atau melalui surat yang dirahasiakan yang hanya dia dan penguasa yang tahu. Atau zaman sekarang subhanallah telah semakin mudah dengan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam menasihati penguasa. Jangan lantas kita melihat penguasa melakukan kesalahan kemudian kita sebutkan kesalahannya di mimbar-mimbar, kita sebutkan kejelekan-kejelekannya di depan umum, yang akan membuat masyarakat kaum muslimin marah kepada penguasa dan melakukan hal-hal yang jelek terhadap penguasa. Tidak demikian. Nah, dinasihati secara pribadi, didatangi langsung atau melalui surat, atau dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di zaman kita sekarang ini. Nah, demikianlah caranya. Amma idza atau kufran bawahan wajaba jihadahum ala man qadara idza kana hunaka quwwatun. Nah, adapun kata beliau, apabila penguasa tersebut melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia kufur, yang itu memang kekufurannya sudah nyata. Nah, melakukan kekufuran yang nyata, yang jelas-jelas. Nah, dia kafir, keluar dari Islam dengan terang benderang, tanpa adanya penghalang-penghalang yang mana kita memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika kita memerangi penguasa tersebut. Nah, harus jelas memang dia kafir, sudah keluar dari Islam dengan nyata. Misalkan dia menyatakan dirinya keluar dari Islam, memilih agama yang lain. Nah, sehingga kita memiliki hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka wajib bagi kita untuk memerangi dia apabila kita memiliki kemampuan. 6. Untuk memeranginya. Kalau punya kemampuan, meskipun jelas penguasanya kafir, kalau secara hitung-hitungan kita tidak mampu, ya enggak usah. 6. Karena yang timbul adalah nanti mudharat yang besar. Bukan 6. Asal maju saja tanpa ada perhitungan. Tidak. Yang pertama, tidak mudah mengkafirkan orang lain, apalagi penguasa. Kalau memang jelas penguasanya telah keluar dari Islam dengan dia mungkin menyatakan keluar dari Islam, memilih agama yang lain, nah, maka kata beliau wajib memerangi dia bagi yang memiliki kemampuan. Kalau memiliki kekuatan dan kemampuan, jangan sampai tidak memiliki apa-apa, enggak memiliki kemampuan, secara hitung-hitungan sudah kalah total. 6. Nekat. Ya. Tidak demikian. Kalau memiliki kemampuan. Kemudian kata beliau, qultu ai ala izalati izalatihi min duni ayul hiqa azal muslimin. Yakni kata beliau, untuk menyingkirkan penguasa tersebut tanpa mendatangkan gangguan bagi kaum muslimin. Kalau mampu, ketika penguasanya benar-benar memang kafir, kalau memiliki kemampuan untuk menghilangkan penguasa dan diganti dengan yang penguasa yang muslim, tentunya tanpa menimbulkan mafsadah yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar bagi Islam dan kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita perhatikan permasalahan ini. Tidak mudah, dan kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan melihat mereka melakukan kesalahan, kejelekan, melakukan dosa besar, lantas mudah bagi kita untuk mengkafirkan mereka. Apalagi kalau itu adalah penguasa. Nah, hendaknya kita berhati-hati di dalam permasalahan ini. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin thumma tataba'an nasu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ghairi an yankusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna rajulan tasaddaqa bisadaqatin, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian diikuti oleh orang lain, oleh manusia-manusia yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu, beliau pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan sunnah, sunnah yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, yang dia amalkan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan dia pun mendapatkan ajr sebagaimana pahala orang lain yang mengikuti apa yang dia amalkan. Min ghairi ayyan an yankusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala ajar dari orang yang mengamalkan tersebut. Ketika dia mencontohkan suatu amalan yang baik, amalan di dalam Islam, kemudian ada satu orang yang mengikuti, maka orang yang mengikutinya pun mendapatkan pahala. Demikian pula dia yang mengajarkannya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tersebut. Dapat dua, pahala dari amalan dia, pahala dari amalan orang lain yang mengikuti dia. Terus demikian, ketika banyak orang yang mengikuti, maka dia akan mendapatkan ajar, mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikuti apa yang dia contohkan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan bagi seorang yang menyampaikan al-haq, bagi seorang yang mendakwahkan al-haq, menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada orang lain, mengajarkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala nam kepada orang lain, maka dia mendapatkan banyak keutamaan. Nah, mendapatkan banyak ajar, banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah yang jelek di dalam Islam, ya, menghidupkan bid'ah-bid'ah, mengajarkan bid'ah-bid'ah kepada orang lain, nam di dalam agama ini, kana alaihi wisruha, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia amalkan. Wa wisru man amila biha, dan dia pun akan ditambah dosa dari orang yang mengikuti dia. Nah, min ghairi ayyan an yankusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Orang yang mengikuti dosa, mengikuti kejelekan, dia mendapatkan dosa, dia pun mendapatkan dosa yang sama dari orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, nah, beliau ucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat suatu kaum yang mendatangi beliau yang disebutkan bahwasannya mereka adalah dari Bani Mudhar, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat nah kaum tersebut datang dalam keadaan beliau melihat mereka berada dalam kemiskinan yang sangat, kefakiran yang sangat. Nah, kaum tersebut adalah kaum yang sangat fakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nah selesai melaksanakan sholat, kemudian beliau berkhutbah menasihati para sahabat, menyerukan kepada mereka nah untuk menginfakkan dari sebagian yang mereka miliki dari rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melaksanakan azan. Nah, kemudian iqamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, beliau pun mengatakan, "Ya ayuhan nasu, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu." Sampai selesai khutbah beliau. Nah, kemudian beliau menasihatkan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tasaddaq rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi, kata beliau, min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyiki tamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya setelah beliau membaca khutbatul hajah, beliau mengatakan, hendaknya salah seorang kalian bersedekah dari dinar yang dia miliki, dari dirham yang dia miliki, ataukah pakaian yang dia miliki, ataukah gandum, ataukah kurma yang dia miliki, sampai-sampai beliau mengatakan walaupun setengah dari biji kurma. Ya ini tidak harus banyak apa yang hendak dia sedekahkan, ya ini sesuai apa yang dia miliki dan dia mampu. Nah, tidak perlu melihat harus banyak sehingga malu kalau bersedekah cuma sedikit. Enggak. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, meskipun hanya setengah dari biji kurma, tidak mengapa dia sedekahkan. Naam. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan di sini, ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, faja'a rajulun minal ansari bisurati kadat kafuhu ta'jizu an, ya, kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Kemudian datang laki-laki dari kalangan Ansor yang membawa hartanya yang dia miliki yang memenuhi tangannya. Nah, yang memenuhi tangannya bahkan hampir tidak muat tangan dia. Kemudian kata beliau, "Tumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin." Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Kemudian kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, setelah laki-laki ini membawa enam harta yang dia miliki dengan kedua tangannya, maka diikutilah oleh para sahabat yang lainnya dengan memberikan apa yang mereka miliki, ya, dari harta-harta yang mereka miliki. Sampai kata Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai aku melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Dua tumpuk makanan dan pakaian. Kemudian kata beliau, sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang, bahagia, berseri-seri, seolah-olah itu seperti emas bersinar wajah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau bahagia dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau dengan mensedekahkan sebagian dari apa yang mereka miliki dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus banyak, sedikit dari apa yang dia miliki, 1000, 2000 atau 10000 atau 5000 atau yang semisalnya, atau mungkin pakaian yang dia miliki atau mungkin makanan yang dia miliki, dia sedekahkan sedikit. Ketika yang melakukan itu banyak orang, maka akan menjadi banyak, seperti dalam kisah hadis ini. Ketika itu ada awalnya seorang Ansar membawa sedikit, satu genggam saja harta yang dia miliki. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya membawa apa yang mereka bisa berikan untuk disedekahkan, maka terlihatlah dua gunung, dua tumpukan pakaian dan makanan. Maka Rasulullah SAW pun berbahagia dengan hal itu. Inilah sebabnya, makanya Rasulullah SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yakni barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang baik yang telah ditinggalkan. Bukan berarti di sini ya ini diperbolehkan membuat kebid'ahan, tidak. Menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan dia dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan seperti apa yang dia amalkan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya keutamaan bagi orang yang mengamalkan amalan kebaikan dan mengajarkan amalan tersebut kepada orang lain. Sebaliknya musibah dan bencana bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kejelekan, kemudian dia mengajarkan dan mengajak orang lain untuk mengikuti amalan yang dia amalkan dari kejelekan-kejelekan tersebut. Waliyadu billah. Wa nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.